cinta bawa asa tak terkira di hatiku. Indah yang ku rasa saat kita jalaninya. Kita yang merasa bahagia selamanya. Oh, jujur ku berkata takkan ada penggantinya. Kita